dalam hati, hai adik indah lun sunting. Lone jaga pendamping, hai adik inang kedua. Lone inang kedua, hai cu tebak sore han lanteng. Nampakkah lah hebatin, katente han enekia. Cumpai nampakkah bek dinda pusing. Alun wa beta pebanding.